إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Termasuk di antara misi diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah tazkiyatun nufus, adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang melekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul. مِنْ أَنْفُسِهِمْ, dari kalangan mereka sendiri, Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. وَيُزَكِّهِمْ, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ibadah Allah, jika kita mencermati syariat Islam dengan segala aspeknya, mulai dari aspek akidah, ibadah, muamalah, perintah dan larangan, semuanya mengarah kepada apa yang kita sebutkan ini, yaitu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Akidah tauhid misalnya, apabila telah tertanam kokoh dalam diri seseorang, niscaya najis-najis kesyirikan akan bersih darinya. Dia tidak akan menggantungkan nasibnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menyerahkan urusannya, menyandarkan urusannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya menggantungkan nasib dan menyandarkan urusannya hanya kepada Allah azza wa jalla. Demikian pula salat dan zakat, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan demi terwujudnya penyucian jiwa. Terkait dengan salat, Allah ta'ala berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. Bagaimana menurut pendapat kalian jika ada sungai di hadapan rumah salah seorang kalian? Yang tasulu fi khamsal maratin. Kemudian dia mandi pada sungai tersebut. Mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari. Ma tara dzalika hal yabqa min daranihi? Qalu la yabqa min daranihi syai. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat sebagai bentuk penggambaran bagaimana salat itu menyucikan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa yang melekat. Qalu la yabqa min daranihi syai. Para sahabat mengatakan tidak akan tersisa sedikit pun kotoran dari badannya wahai Rasulullah. Seorang mandi sehari 5 kali sehari bersih badannya. Qala fadzalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah permisalan salat-salat 5 waktu yang kita kerjakan dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian pula amalan zakat Allah Subhanahu wa taala syariatkan demi terwujudnya kebersihan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian dari harta-harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dengan ibadah zakat, dengan amalan zakat, maka seorang akan terbersihkan, tersucikan dari dosa-dosa dan penyakit-penyakit jiwa yang ada padanya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian contoh yang menegaskan kepada kita bahwasanya syariat Islam datang dengan tujuan tazkiyatun nufus. Bahkan di dalam pelaksanaan hukuman had bagi pelaku kejahatan, di antara tujuannya adalah membersihkan dosa dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Di samping itu juga sebagai efek jera bagi yang melakukannya dan peringatan bagi orang-orang yang tergerak ingin melakukan kejahatan itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, "Man asaba dzamban," barang siapa yang melakukan sebuah dosa, dosa besar, "fa'uqima alaihi haddu dzalika dzamb," kemudian ditegakkan atasnya hukuman had atas dosa yang dia lakukan, "fahuwa kafaratuhu," maka itu sebagai penggugur dosa yang dia lakukan. Ibadallah, jiwa kita ini tidak akan mencapai tujuannya yang mulia, cita-citanya yang tinggi, yaitu surga dengan beragam kenikmatan yang ada di dalamnya. Dia tidak akan mencapai itu sampai jiwa itu bersih, sampai jiwa itu menjadi baik. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Demikian pula disebabkan karena surga itu adalah tempat yang baik. Diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang bersih jiwanya, yang baik jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ashabul jannah, penduduk jannah. Ketika mereka dibawa menuju jannah dalam keadaan zumara, berombong-rombongan. Siqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين. Ketika mereka dibawa menuju jannah, kata khazanatuha, yaitu malaikat-malaikat penjaga jannah, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian, thayyibatum, jiwa kalian telah baik, jiwa kalian telah bersih dan menjadi baik. Oleh karena itu, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam jannah dalam keadaan kekal selamanya di dalamnya. Naam ibadallah, ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya melakukan yang namanya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran yang melekat. Ayuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila jiwa itu telah bersih, niscaya beragam penghambaan yang tulus akan muncul darinya. Dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Hatinya senantiasa mengingat Allah. Hatinya senantiasa mencintai Allah. Lisannya selalu menyebut namanya. Dan anggota badannya pun terlihat tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini jiwa yang baik, jiwa yang bersih. Hubungannya dengan Allah akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Pemilik jiwa yang baik dan manusia yang melihatnya pun akan tenteram dengannya. Akan mencintainya. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Wa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang yang telah bersih jiwanya, da'a Jibril, Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun mencintainya. Thumma da'a fis sama, kemudian Jibril nada fis sama, mengumumkan di langit, diumumkan bagi penduduk-penduduk langit, yaitu para malaikat. Inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk, penghuni langit seluruhnya dipanggil oleh Jibril. Sungguhnya Allah Azza wa Jal telah mencintai fulan. Fa'ahibbuh. Maka kalian cintailah dia. Fa'yuhibbuhu ahlus sama. Maka penghuni langit seluruhnya mencintai dia. Kemudian, fayuhibbuhu ahlul ard wa yud'u lahul qabulu fil ardi. Lalu ketika mereka telah mencintai orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, Jibril telah mencintainya, seluruh penghuni langit telah mencintainya, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penerimaan al-qabul oleh penduduk-penduduk bumi. Nah, adapun sebaliknya orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, yang senantiasa mengotori jiwanya dengan beragam kemaksiatan, maka dia akan dijauhkan dari Allah sebatas penyimpangannya. Sehingga muncul kesenjangan antara dia dengan Allah dan antara dia dengan manusia. Masih dengan hadis yang sama, sebutkan di situ bahwasanya jika Allah membenci seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril mengatakan, wahai Jibril, sungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Kemudian Jibril mengumumkan di langit bahwasanya Allah membenci fulan, maka bencilah dia sehingga dia pun dibenci oleh penghuni langit, dan kemudian dia tidak diterima di bumi, dibenci oleh penduduk bumi. Nas'alullah assalamu wa afiyah. Maka tidak ada hukuman yang berat bagi seorang hamba melebihi hukuman ini, dia dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أثره هواه. Sesungguhnya orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara hatinya, terpenjara hatinya dari mengenal Allah Azza wa Jalla, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Aqulu ma sami'tum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ibadallah, setelah kita mengetahui pentingnya tazkiyatun nufus di khutbah yang pertama, maka pada khutbah yang kedua ini kita akan mengetahui sedikit tentang beberapa upaya yang bisa kita lakukan demi tercapainya, demi terciptanya tazkiyatun nufus. Dan tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, merupakan sebab seorang mendapatkan keberuntungan yang hakiki, wassa'adatul haqiqiyah, dan kebahagiaan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sungguh beruntung, kata Allah, orang yang menyucikan jiwanya. Al-falah al-haqiqi tercapai dengan upaya penyucian jiwa. Di antara upaya-upaya tersebut, ibadah Allah, yang pertama adalah tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid dan berusaha membersihkan jiwa dari segala kesyirikan. Ini tentunya adalah upaya yang paling pokok, karena di atasnya lah dibangun Islam kita. Nabi alaihi salatu wassalam hampir dalam setiap kesempatan membersihkan jiwa para sahabat dari kotoran-kotoran syirik. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat yang malamnya turun hujan, hal tadruna madza qala rabbukum, qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Allahu ta'ala asbaha min ibani mu'minun bihi wa kafir. Di pagi hari ada hambaku yang beriman kepadaku dan kufur. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Adapun orang yang mengucapkan kami mendapatkan hujan disebabkan karena keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan nikmatul al-matar, nikmat turunnya hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia beriman kepadaku dan mengingkari pengaruh bintang-bintang terhadap turunnya hujan. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fa huwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia sungguh telah kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Yang kedua, ibadah Allah, di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan setiap apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan seluruh apa yang Allah haramkan, terutama dosa-dosa besar Dalam hadis qudsi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftartuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku perintahkan, apa yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku dengannya dia mendekatkan diri kepadaku. Dan meninggalkan sesuatu yang haram, Allah Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima." Jika kalian menjauhi kabair, sebesar-sebesar yang kalian dilarang darinya, "Nukaffiru 'ankum sayyi'atikum," kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Kami akan bersihkan dosa-dosa kalian. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Dalam hadis qudsi Nabi alaihi wasallam bersabda, lanjutan hadis di atas, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus senantiasa terus hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang Aku sunnahkan sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengarkan, dengan penglihatannya yang dengannya dia melihat, dengan tangannya yang dengannya dia menggenggam, dan dengan kakinya yang dengannya dia berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia taufik kepada perkara-perkara yang baik. Allah akan membimbingnya. Wa in sa'alani la'utiyannah, dan apabila dia meminta kepada aku akan berikan kepadanya. Wa in ista'adzani la'uidannah, apabila dia meminta perlindungan kepada aku, maka aku akan melindunginya. Kemudian yang keempat, ibadah Allah adalah dengan memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir, maka hati kita yang kotor akan bersih. Jiwa kita yang kotor akan bersih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Wa'idul Sayyid, "Wala rayba anna al-qalba yasda'u kama yasda'ul fiddatu wanhasu ghairuhuma." Tidak diragukan bahwasanya yang namanya hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga, sebagaimana berkaratnya perak dan logam-logam yang lainnya. "Wa jala'uhu az-zikru," dan pembersihnya adalah zikir. "Fa innahu," karena sungguhnya zikir itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "yajluhu hatta yada'ahu kalmir'atil bayda." Zikir itu akan membersihkan hati sampai bersih seperti cermin yang putih, bersih. "Wa idza turika soda'a," dan apabila zikir ditinggalkan, maka hati akan berkarat. Berbanyak zikir dengan zikir-zikir yang mutlak, tanpa adanya pembatasan waktu, tempat, dan bilangan tertentu. Selain zikir-zikir ba'da salawatul khams, zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir pagi dan petang, dan zikir-zikir yang memiliki ketentuan. Lalu yang kelima, ibadah Allah, di antara upaya penyucian jiwa adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'min idza aznaba," seorang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa, "kanat nuktatun sauda'u fi qalbi," maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. "Fa in taba wa naza'a wa istaghfara suqila qalbuhu," apabila dia bertaubat, cabut diri dari maksiat tersebut dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan. Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah sallallahu alaihi nukil oleh Ibnu Rajab dalam tafsir surat An-Nasr, beliau mengatakan, "Aktsiru minal istighfari fa innakum la tadruna." Perbanyaklah kalian memperbanyak istighfar, "fi buyutikum," di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan kalian, dimanapun kalian berada. Fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian. Fa innakum la tadruna mata nazalatil maghfirah. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Perbanyak istighfar dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir ibadah Allah, di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam upaya penyucian jiwa adalah membaca doa sebagai berikut: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan bersihkan dia, sucikanlah dia, sungguhnya engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Anta maula, anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang mengurusnya dan menguasainya. Walhasil ibadallah, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, tidak akan didapatkan kecuali dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dengan hati yang tulus, ikhlas kepada Allah, dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, hati yang suci, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimussalah.